antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV di mana pun anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas, dan tentunya setelah kita diberi kesempatan menyempurnakan puasa Ramadan kita di tahun 1439 Hijrah ini, kemudian melalui ibadah Idul Fitr di awal jumpa ini, masih di kesempatan bulan Syawal, saya ingin mengajak kita semua bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita yang ditunaikan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah semoga tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya itu membutuhkan pembuktian. Karena itu banyak orang berharap ibadah puasanya bisa diterima oleh Allah, tapi dia tidak membuktikan tanda dari penerimaan itu. Karena setiap ciri-ciri keberhasilan itu ada indikator. Karena itu jika anda bermohon kepada Allah agar diterima amalan-amalan ibadah saat Ramadan, maka indikator amalan yang diterima itu kita mesti buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara indikator-indikator itu kata para ulama adalah meningkatnya kebiasaan-kebiasaan ibadah kita dibandingkan dengan kebiasaan kita sebelum Ramadan. Jadi jangan dibandingkan dengan Ramadan, tidak apple to apple, tidak sama. Karena Ramadan suasananya berbeda dengan pasca Ramadan. Saat Ramadan kita lebih terdorong untuk meningkatkan ibadah. Saat Ramadan kekuatan kita berlipat untuk mencegah perbuatan maksiat. Pasca Ramadan situasinya berubah. Jadi kalau anda ingin mengukur kira-kira saat Ramadan berhasil tidak ibadah kita setelah melewati ibadah Ramadan itu, coba bandingkan dengan kebiasaan anda sebelum Ramadan. Jadi kalau sebelum Ramadan misal, mohon maaf, dalam sholat harian saja kita belum konsisten menunaikan berjamaah, masih kadang-kadang ke masjid misalnya, ya, apalagi dengan bandingan sholat sunnahnya. Saat Ramadan anda terlatih untuk tiap waktu ke masjid, sunnah ditambah. Pasca Ramadan tiba-tiba anda berubah, lebih senang ke masjid, lebih meningkat. Sholat sunnahnya pelan-pelan, diusahakan mujahadahnya maksimal. Walaupun beberapa ada yang tertinggal, tapi lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwa ibadah kita itu ada penerimaan baik saat Ramadan. Karena itu kita mesti buktikan, jangan banyak berdoa, berdoa itu penting. Tapi pembuktian dari doa adalah kesungguhan kita untuk mempertahankan amalan itu. Karena itu buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak salah kita diberikan kesempatan saat sementara saudara-saudari kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala bahkan jauh sebelum Ramadan. Nah, hari ini adalah hari pertama kali kita melanjutkan ta'lim setelah kita melalui bulan Ramadan, dan sebelum Ramadan kita sempat mengkhususkan materi pembahasan tentang seputar tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani ibadah Ramadan. Kali ini saya mohon izin untuk mengembalikan pada bahasan awal kita tentang as-sunnah an-nabawiyah. Bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 24 jam dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali insyaallah. Alhamdulillah kita telah bahas beberapa bagian dari episode ini. Kalau saya tidak keliru, telah kita bahas tentang sifat salat tahajud Nabi pada bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan pada pertemuan hari ini tentang sifat salat tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam pada episode yang kedua. Nanti akan ada 3 bagian dari